sampai senja umurku nanti dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala dengan puisi aku mengenang kepedian yang akan datang dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiri aku mau.